Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Jumadil Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 24 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Ubayd bin Abdullah Ibn Sulaiman Al-Hamadani Al-Jabiri hafidhahullah wa ra'ah di dalam Ittihaful Uqul, yang merupakan syarah beliau, penjelasan beliau dari karya besar Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah di dalam Ats-Tsalatsatul Usul. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tugas-tugas para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Al-Syeikh hafidhahullah wa ra'ah. Telah kita sebutkan ulal muhimmat, tugas yang paling penting, tugas yang paling pertama adalah annahu syahidun, bahwa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah akan menjadi saksi bagi hambanya yang taat kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan akan menjadi saksi atas hambanya yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari tugas pertama ini, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi seorang yang wajib untuk kita taati. Insyaallah taala pada akhir pembahasan akan disebutkan hadisnya oleh Syekhuna hafidhahullah wa ra'ah, ketika Allah azza wa jal menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perihal orang-orang yang taat kepada nabi dan orang-orang yang bermaksiat kepada beliau. Itu tugas pertama. Beliau alaihi salatu wassalam syahidun, syahidun lil khalqi wa syahidun alaihim. Bisa menjadi saksi agar mereka masuk ke dalam al-jannah, dan beliau alaihi salatu wassalam pun bisa menjadi saksi agar hamba-hambanya atau umat beliau alaihi salatu wassalam akan masuk ke dalam an-nar. Al-muhimmatu tsaniyah, tugas yang kedua, al-bisyaratu wan-nizarah. Al-bisyaratu wan-nizarah, beliau sebagai pemberi kabar gembira dan yang memberikan peringatan, memberikan kabar gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala lil muti', untuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan, membuat takut mereka dari azab Allah dan neraka Allah wal'iyadzu billah. Adapun tugas yang ketiga, al-hukmu bainan nasi wal faslu fi khusumatihim. Kita berhenti sampai pada pembahasan ini. Al-hukmu bainan nas, Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi hakim. Beliau alaihi salatu wassalam yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum semasa hidupnya. Dan ketika beliau alaihi salatu wassalam wafat pun tugas ini masih ada. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam wafat dengan meninggalkan warisan-warisan ilmu, warisan-warisan qa'idatul islamiyah yang telah kita ketahui bersama. Maka ketika ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, solusi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mengembalikan permasalahan-permasalahan mereka, perselisihan-perselisihan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya yang mulia, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Allah, mereka belum beriman. Yani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah mereka belum beriman. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sampai benar-benar mereka menjadikan hakim, menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai seorang penentu apakah kami berada di atas al-haq ataukah kami berada di atas al-batil. Perselisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini semuanya diminta untuk dikembalikan kepada Nabi dan Rasul, kepada Nabi dan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka, orang-orang yang telah bertahkim, meminta hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala tajidu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Kiful ayat. Hati ya Hufat Hukman. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Sen. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian engkau tidak mendapati di diri mereka haraj, hal yang mengganjal, yang membuat gelisah hati-hati mereka ketika telah mendapatkan keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tergambarkan dari perselisihan-perselisihan yang ada di tengah para sahabat. Ketika mereka berselisih, maka mereka akan datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi yang akan menjadi hakim. Fulan berada di atas al-haq wal allan berada di atas al-batil. Fulan yang benar, allan yang salah. Dan mereka harus ridha dari apa yang telah dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka harus ridha dari keputusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula ketika beliau telah wafat, maka hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah solusi terbesar untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan, ikhtilafat yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kita mengetahui ada perselisihan apakah maulidan bahagian dari sunnah ataukah bid'ah, dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan apabila telah ada statement, pernyataan hukum dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa yang berada di atas kebenaran adalah yang demikian, keputusannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka semua pihak harus berlapang dada karena itu adalah keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan belum sempurna keimanan kita sampai menerima dengan lapang dada, menerima dengan legowo apa yang disampaikan dan menjadi keputusan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perselisihan-perselisihan yang lain pun demikian. Perselisihan-perselisihan, ikhtilafat yang terjadi di tengah-tengah muslimin tinggal dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam menyelesaikan perselisihan yang ada, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu bersama ulama-ulama besar di tengah-tengah kalian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dengan isyarah yang sangat jelas di dalam ayat yang mulia, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui suatu hukum, apabila kalian ingin mencari solusi dari sebuah permasalahan, sebuah perselisihan. Maka apabila kita sudah mendapatkan wejangan petuah dari mereka al-kibar, itu cukup menjadi pegangan untuk kita berjalan di atas al-haq, berjalan di atas siratul mustaqim. Kemudian tugas yang keempat dari sisi tugas para nabi dan rasul adalah ta'limun nasa syar'allah. Nabi alaihi wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Hadhihi ahammu wadha'ifir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan tugas yang paling utama. Tugas yang paling agung, tugas yang paling penting yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu menyampaikan syariat Allah kepada seluruh manusia. Fadalalatu hadhihi al-ayah ala hadhihi al-mas'alah wadihatun. Maka ketika al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi menyebutkan permasalahan ini, yakni permasalahan yang pertama yang wajib untuk kita ketahui, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan, adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menciptakan kita dan tidak membiarkan kita hidup di dunia ini dengan perkara yang sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Artinya rasul tersebut memiliki tugas untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi syahidan, yang akan menjadi saksi terhadap kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Akan tetapi sikap Fir'aun dalam menghadapi, menyikapi seorang rasul yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, asa. Fir'aun bermaksiat, tidak mau mendengarkan wujangan, tidak mau mendengarkan nasihat dari seorang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka akibatnya kata Allah Azza wa Jal, fa'akhadnahu akhzan wabila, maka kami mengazab dia, mengazab Fir'aun dengan azab yang sangat pedih. Wabilan ay syadidan. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ayat ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi menjadi dalil yang berkaitan dengan tugas yang paling penting di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu beliau memiliki tugas untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun memiliki tugas seperti tugas pertama yang telah kita nukilkan, syahidan, akan menjadi seorang saksi atas perbuatan-perbuatan para umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Hafidhahullah warahmahu ar-Rasul alladhi arsalahu Allah ila Fir'aun huwa Musa alaihi salatu wassalam. Seorang rasul yang diutus kepada Fir'aun adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa Fir'aunu, akan tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkan apa yang menjadi ajakan dari Nabiullah Musa ketika Nabiullah Musa menyampaikan syarat-syarat Allah. Nabiullah Musa telah menyampaikan tugas bagi tugas dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Akan tetapi Fir'aun tidak mengindahkan, tidak mau mendengarkan sedikit pun dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, bahkan bertambah kiber, bertambah sombong. Ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang paling tinggi. Ini kekufuran yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa di sisi Fir'aun la'natullahi alaihi. Maka ketika Fir'aun bermaksiat kepada Nabiullah Musa, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan sedikit pun kemudaratan, tidak mendapatkan sedikit pun dampak negatif. Bahkan yang mendapatkan dampak negatif tersebut, kemudaratan tersebut, mafsadat tersebut adalah Fir'aun sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fa akhadnahu akhdan wabila, kami yang akan mengazab dia, kami yang akan mengazab Fir'aun dengan azab yang sangat pedih. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wajhud dalalati ala anna man ata'a an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah. Kemudian al-musannif alaihi rahmatullah menyebutkan, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada kita, apabila kita taat kepada Rasul tersebut, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, kita akan masuk ke dalam al-jannah. Barang siapa yang bermaksiat kepada beliau, artinya kita menawarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar masuk ke dalam an-nar wal-iyadzubillah. Ini bahasa yang disampaikan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabir yang insyaAllah ta'ala akan kita baca. Hafidhahullah wa ra'ah. Wajhud dalalati ala anna man ata'an nabiyya Muhammadan. Sisi pendalilan bahwa yang mentaati Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan masuk ke dalam al-jannah, wa man asahu dakhala an-nar, dan yang bermaksiat kepada beliau akan masuk ke dalam an-nar. Wa fi dzikri ma nalahu fir'aun ala ma'siyatihi li Musa alaihi salatu wasallam. Ini sama persis seperti keadaan seorang Fir'aun, karena Fir'aun itu sama keadaannya, beliau atau dia, kita tidak menghormati Fir'aun, dia merupakan bahagian dari umat Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Maka apabila Fir'aun taat kepada Nabiullah Musa, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Tapi apabila dia bermaksiat dan itulah yang dilakukan oleh Fir'aun, maka dia sesuai dengan kaidah di dalam al-Islam, seorang Rasul diutus kepada suatu kaum, kalau ditaati al-jannah buahnya, kalau dimaksiati maka mereka akan masuk ke dalam an-nar. Seperti persis seperti keadaannya Fir'aun la'anatullahu alaihi. Wa fi dzikri ma nalahu Fir'aun ala ma'siyatihi li Musa. Apa yang telah didapatkan oleh Fir'aun karena telah bermaksiat kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Innallaha yuhadzir hadhihi al-ummah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada umat ini, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min ma'siyati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak bermaksiat, agar tidak menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangan kita, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam jangan dianggap hanya perkara-perkara yang ma'ruf di tengah-tengah kita, memelihara janggut, mengangkat kain di atas mata kaki dan yang semisalnya, dari perkara bagi para ummahat, mungkin memakai cadar dan yang seterusnya, dari perkara-perkara yang kita telah ketahui bersama. Aspek dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini cakupannya lebih luas daripada itu. Apabila kita melakukan satu atau mengamalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu bahagian dari menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Kita sampai kepada sebuah hukum bahwa apabila dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang mengucapkan salam kepada orang lain, baik yang dia kenal ataukah tidak ia kenal, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apabila seorang masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kanannya terlebih dahulu, mendahulukan kaki kanan, keluarnya mendahulukan kaki kiri, ini bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam keseharian kita banyak sekali bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, di situ terdapat bimbingan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita anggap dalam pikiran-pikiran kita hanyalah mereka yang menghinakan Nabi alaihi salatu wasallam, membuat animasi, membuat kartun, mengolok-olok Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu bahagian dari melecehkan Nabi. Naam. Tapi bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wasallam, bukan hanya itu bahagian dari melecehkan beliau, itu bahagian dari bermaksiat kepada beliau, tapi bukan satu-satunya. Banyak model-model muslimin yang mungkin disadari atau tidak disadari mereka bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila disampaikan kepada mereka nasihat, mereka menolak. Mereka mengatakan bahwa yang memberi nasihat adalah orang-orang yang sok suci, orang-orang yang menjamin dirinya masuk ke dalam al-jannah, orang-orang yang keras, dan yang seterusnya dari gelar-gelar yang mereka berikan. Ini bahagian dari melecehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hakikat dari agama ini adalah ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apabila nasihat sampai kepada seorang muslim, maka ditolak nasihat tersebut, artinya dia telah bermaksiat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luas sekali kalimat yang berkaitan dengan seorang yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan bayangan kita hanya sekedar orang-orang yang menginjak nama Muhammad alaihi salatu wasallam, hanya membuat kartun beliau dan yang seterusnya. Itu bahagian kecil dari seorang yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang yang mencari dalih, seorang yang mencari pembenaran dari amalan-amalan saleh yang dia kerjakan, amalan-amalan bid'iyah, bahkan sampai kepada amalan-amalan syirkiyah yang mereka kerjakan, itu bahagian dari bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas-jelas Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengizinkan untuk kita berdoa di kuburan-kuburan, dalam tanda kutip orang-orang soleh, di kuburan-kuburan, dalam tanda kutip para wali, habaib. Jelas-jelas Nabi SAW saja mengatakan, jangan kalian jadikan kuburan-kuburanku sebagai kuburan-kuburan yang disembah, sebagai kuburan yang disembah, sebagaimana orang Nasara terlalu berlebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat ini dari perkara-perkara yang hulu, berlebihan dari memuji beliau alaihi salatu wasallam. Maka apabila ada seorang muslim yang mencari dalih, mencari pembenaran dari apa yang mereka kerjakan dari ziarah-ziarah syirkiyah tersebut, bahkan menuduh pihak-pihak lain sebagai pihak-pihak yang menyebarkan kesesatan, menyebarkan sesuatu yang berkaitan dengan apa, pecah belahnya umat, terpecah belahnya umat dengan sebab mereka, dan yang misalnya dari tuduhan-tuduhan dusta, maka ini menjadi bahagian dari maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita menziarahi kubur, sekedar menziarahi untuk mengingatkan kita dari negeri akhirat. Adapun menziarahi kubur dengan membaca Al-Quran, dengan wal'iyadzubillah sampai sujud, dengan wal'iyadzubillah sampai tawaf, dan yang seterusnya dari amalan-amalan bid'iyah, bahkan kepada, sampai kepada tingkatan syirkiyah, dan ketika dinasihati mereka berusaha mencari, ini loh dalilnya, ini loh Nabi SAW melakukan yang demikian. Dalilnya apa? Nabi SAW katanya pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan sahabat beliau yang ketika itu sedang diazab. Berarti Nabi SAW meletakkan pelepah kurma. Bisa kita kiaskan pelepah kurma di zaman sekarang dengan menaburkan bunga di kuburan-kuburan tersebut. Tambah lagi, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat di kuburan seorang wanita yang tugasnya ketika hidup, wanita tersebut adalah seorang yang senantiasa membersihkan masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam salat di kuburan wanita tersebut. Artinya kita boleh salat di kuburan. Salat saja boleh, apalagi hanya sekedar membaca Al-Qur'anul Karim, apalagi hanya sekedar membaca yasinan, apalagi hanya sekedar tahlilan, dan yang seterusnya. Ini semua dalih pembenaran. Perkataannya hak, benar Nabi alaihi salatu wasallam pernah meletakkan pelepah kurma di kuburan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, agar azab yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut diringankan selama pelepah kurma tersebut masih basah. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di kuburan seorang wanita yang semasa hidupnya dia adalah memiliki tugas untuk membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hal tersebut dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau tidak sempat. Jadi para sahabat Nabi ketika itu telah mengerjakan atau menyelenggarakan jenazah, menyelenggarakan sholat jenazah, dimandikan dan yang seterusnya, sudah selesai, akhirnya dikuburkan malam, tengah malam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak dibangunkan oleh para sahabat beliau, khawatir ini yang meninggal bukan orang yang mulia dalam tanda kutip. Jadi para sahabat enggan untuk membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya ketika Nabi alaihi salatu wasallam bangun, mendapati mana orang yang biasa membersihkan masjid? Tidak ada, sudah meninggal wahai Rasulullah, dan sudah kita selenggarakan untuk pemakamannya dan yang seterusnya tadi malam. Kita tidak membangunkan engkau karena khawatir engkau akan terganggu. Tunjukkan aku mana kuburannya. Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi kuburan tersebut dan salat, karena belum mengerjakan sholat al-janazah bersama para sahabat. Ini diambil dalil oleh para fuqaha untuk boleh kita sholat di kuburan seorang yang belum sempat kita sholati jenazahnya. Tapi kondisinya kaum muslimin, atau khususnya kaum sufiyah yang berdalih mencari pembenaran dengan hadis ini, apa? Orang tua atau guru atau habib yang mereka membaca Quran di sekeliling kuburannya sudah disolati di tengah-tengah muslimin. Fardu kifayah itu sudah selesai. Untuk apa? Dan Nabi SAW yang perlu ditekankan bukan membaca Al-Quran. Tidak bisa dikiaskan antara membaca Al-Quran dengan sholat. Dalam bahasa usul fiqih, qiyasun ma'al fariq, dikiaskan tapi perkara dua amalan tersebut perkara yang berbeda, tidak bisa disamakan. Qiraatul Quran dengan sholat tidak bisa dikiaskan antara dua amalan tersebut. Ini semuanya pembenaran dalil, karena kaidah mereka beramal dulu baru cari dalil. Ini yang salah. Dan mereka telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Karena kaidahnya yang benar, kita harus mencari dalil dulu. Mana dalilnya? Dalil untuk kita melakukan sholat jamaah, mana dalilnya? Dalil untuk mengumandangkan azan, mana dalilnya? Terus dicari dulu dalilnya. Setelah dapat dalilnya yang sahih, datang dari Al-Quran, datang dari sunnah Nabi SAW, baru kita amalkan. Itu yang benar. Bukan dibalik. Kita beramal dulu, yasinan dulu, maulidan dulu, melakukan dakwah sambil touring, melakukan dakwah sambil jalan-jalan bersama para ummahat dan yang seterusnya, baru cari dalilnya. Nih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukan tasliyah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah refreshing. A'udzubillahi minad dhalali wal hawa. Ini dilakukan karena mereka beramal dulu baru mencari pembenaran. Kalau mereka berdalil dulu, tidak akan mendapatkan yang demikian. Cari dulu dalilnya. Dapat, baru kita beramal. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena kita tidak mau bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh melangkahi beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita tidak boleh juga mentakwil-takwilkan apa yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, hafidhahullah wa ra'ah, wa annal asi minha sayulqa ma laqiyahul usah al-mukadzibun li rusulihim. Seorang yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mendapatkan seperti apa yang telah didapatkan oleh mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada para rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yaqul, fa huwa yaqul, maka dikatakan, man asla Muhammadan minkum, yakni dimaksudkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, man asla Muhammadan minkum, barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fa innahu urdatun li akhdhillahi iyyahu al-akhdh al-wabil. Artinya dia telah menawarkan, mempersilahkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Man asla Muhammadan minkum, barang siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, fa innahu urdatun li akhdhillahi iyyahu akhdhal wabil. Artinya dia telah mempersilahkan Allah Subhanahu wa taala, tafadhal, silahkan ya Allah siksa saya. Siapa yang demikian? Artinya yang demikian ini tidak akan mungkin. Siapa yang rela diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang kepingin mendapatkan iqab? Siapa yang ingin masuk ke dalam an-nar? Tidak ada yang ingin dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka inginkan adalah al-jannah, al-jannah, al-jannah, syurga, syurga, syurga. Akan tetapi syurga Allah Subhanahu wa taala harus diraih dengan satu amalan yang namanya ketaatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian pihak yang ingin masuk ke dalam al-jannah tapi isi kehidupannya bermaksiat, bermaksiat, menentang Nabi, melecehkan Nabi alaihi salatu wassalam dan yang seterusnya, artinya dia pada hakikatnya telah mempersilahkan, menawarkan dirinya, silahkan ya Allah azab diriku, masukkan diriku ke dalam an-nar, wal'iyadzu billah. Ini hakikatnya, walaupun mereka tidak menyadari hal tersebut. Kama akhadha Fir'aun ala ma'siyatihi li Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengazab Fir'aun karena telah bermaksiat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Fa hadhihi al-ayah tadullu ala wujubi ta'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini pun merupakan dalil agar kita senantiasa taat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fima ya'muru bihi, dari ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengan apa yang telah beliau perintahkan. Apa yang telah beliau perintahkan kita taati. Wa tahdhiru min ma'siyatihi, dan agar kita mendapatkan peringatan tidak bolehnya seorang bermaksiat kepada an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena al-Islam itu adalah agama yang sangat mudah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia sangat banyak membuat sebuah pernyataan, sebuah hukum. Jadi bukan ihtimal, kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tidak, ini sudah sebuah statement, pernyataan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Innad dina yusrun. Kata Allah azza wa jalla, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innad dina yusrun, agama ini mudah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan pada kalian kesulitan-kesulitan dalam menjalankan agama. Gimana caranya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut? Telah dijelaskan oleh para immatus salaf. Hakikat dari agama al-Islam adalah al-ittiba'u lal-ibtida'. Ini hakikatnya, mudah. Tinggal mengikuti. Enggak usah kita buat perkara-perkara yang baru. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan hal yang demikian, kita lakukan hal yang demikian. Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan hal yang begitu, kita tinggalkan hal yang begitu. Selesai. Kita tidak dituntut untuk berinovasi di dalam agama Islam, karena agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Telah aku sempurnakan agama kalian pada hari ini. Sempurna sudah. Ayat ini turun pada hari Arafah, di 9 Dzulhijjah, di padang Arafah ayat ini turun. Sempurna al-Islam. Kalau mau ditambahkan, artinya penambahan tersebut memiliki konsekuensi kita menuduh waliyadzubillah, kita menuduh Nabi alaihi salatu wasallam telah berkhianat. Ada amalan yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada amalan soleh yang tidak disampaikan oleh beliau dalam hadis-hadisnya. Karena kita menganggap ini amalan soleh. Tapi tidak ternukil beliau alaihi salatu wasallam melakukannya, para sahabat melakukannya, tabi'in melakukannya, atba' tabi'in melakukannya. Artinya kita telah menuduh waliyadzubillah Nabi alaihi salatu wasallam khana risalah, berkhianat kepada risalah yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Kemudian kata beliau hafidhahullah warah wa yadullu ala wujubi taatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita taat kepada beliau alaihi salatu wasallam wal hadzar min ma'siyatihi min as-sunnah, dan agar kita menghindarkan diri-diri kita dari bermaksiat kepada beliau, yang ini merupakan bahagian dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam marwahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari fi sahihihi di dalam sahihnya an Abi Hurairah dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati, seluruh umatku tanpa pengecualian, semuanya tanpa terkecuali akan masuk ke dalam al-jannah. Mau keimanannya lemah, mau keimanannya berada di garis pertengahan, mau keimanannya kuat, akan masuk ke dalam al-jannah. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khabar dari beliau. Kalau khabar dari beliau masuk ke dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha, yang keluar dari lisan yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin khabar ini, hadis ini adalah sesuatu yang ingin beliau ucapkan sendiri dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, tidak mungkin. In huwa illa wahyu yuha ma yantiqu anil hawa, ayat yang sebelumnya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengucapkan sesuatu berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati, semua umatku. Betapa banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam al-jannah. Yadkhulunal jannah illa man aba, dikecualikan oleh beliau. Siapa yang dikecualikan? Yang tidak mau, yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Qila, para sahabat berkata kepada Nabi, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang enggan masuk ke dalam syurga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Ya, siapa yang taat kepadaku, merekalah orang-orang yang mau masuk ke dalam al-jannah. Wa man 'asani faqad aba. Sementara orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqad aba, merekalah sesungguhnya orang-orang yang tidak ingin masuk ke dalam al-jannah. Walaupun pada kehidupan nyatanya pada waqi'il hayah, mereka mengatakan kami ingin masuk ke dalam syurga, kami ingin masuk ke dalam syurga, kami memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam deretan ahlul jannah. Ini lisan mereka mengatakan hal yang demikian, tapi perbuatan mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW, masuk ke dalam keumuman hadis Rasul, man asani faqad aba. Hakikatnya mereka tidak mau masuk ke dalam al-jannah tanpa mereka sadari. Maka ketaatan kepada Nabi SAW adalah ketaatan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau bahasa di zaman sekarang, harga mati. Karena ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Ati Allah wa ati ar-Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diulangi lafad ati'u, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Apa kata Nabi? Sami'na wa ata'na. Wa ulil amri minkum. Dan taat pula kalian kepada ulil amr. Tapi tidak diulangi lafad ati'u. Wa ati'u ulil amr. Tidak. Tapi wa ulil amri minkum. Dan kalian juga taat kepada waliul amr, penguasa. Artinya ketaatan kepada penguasa tidak mutlak seperti mutlaknya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada penguasa berkaitan erat dengan al-ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Selama mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik, yang tidak keluar dari koridor syariat, maka wajib untuk kita taati. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan apa yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, yang berkaitan dengan akidahnya. Yang intinya adalah kita harus meyakini Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul yang wajib untuk kita taati dan tidak boleh untuk kita bermaksiat padanya. Qala al-musannif rahimahullah, Syekhul Islam melanjutkan, ats-tsaniyatu, akidah kedua yang wajib untuk kita ketahui. Annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal, wad dalil qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Syekhul Islam alaihi rahmatullah, akidah kedua yang wajib untuk setiap muslim memegangnya, meyakininya, annallaha la yarda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha, ay yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi, untuk diberikan tandingan siapapun itu. La malakun muqarrab, tidak ridha Allah Subhanahu wa taala apabila seorang malaikat yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursal, tidak pula walaupun seorang nabi yang dijadikan tandingan oleh para kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, sesungguhnya masjid-masjid, tempat sujud itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada selain pun, kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang berkaitan dengan akidah atau kaidah yang kedua yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Artinya dari kaidah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Perbuatan syirik, walaupun karena kesyirikan itu hakikatnya kan membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita hanya berdoa kepada Allah, ada pihak lain yang kita mungkin mengklaim pihak inilah yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah, karena kita adalah hamba yang berlumuran dengan dosa, hamba yang berlumuran dengan kezaliman, tidak pantas langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berijtihad, akhirnya kita memiliki sebuah ijtihad untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu baginya yang tidak diridhoi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dijadikan sekutu, yang dijadikan tandingan adalah makhluk-makhluk yang mulia. Yang pertama kata Syekhul Islam, para malaikat. Akan disebutkan keadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para nabi dan rasul. Orang-orang yang ma'asum, yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Allah Azza wa Jalla tidak akan ridha mereka-mereka ini, makhluk-makhluk yang mulia ini, dijadikan tandingannya, sekutunya. apalagi yang dijadikan tandingannya sekutu Allah Subhanahu wa taala hanyalah para guru, habaib dan yang semisalnya. Lebih-lebih lagi enggak akan ridha. Yang insyaallah taala syarah atau penjelasan dari Syekhuna Ubaid al-Jabir akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan kaidah yang kedua ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau bertanya bagaimanakah bertawassul sesuai sunnah? Tawassul itu terbagi menjadi dua. Tawassul yang masyru'ah dan manhiyun anha. Yang disyariatkan adalah bertawassul diantaranya dengan perkara-perkara amalan soleh yang telah kita kerjakan. Amalan-amalan soleh yang kita miliki bisa untuk kita jadikan sebagai tawassul. Dan ini adalah tawassul yang syar'i. InsyaAllah ta'ala telah kita ketahui bersama bagaimana kisah tiga orang yang terperanjat atau terperangkap di sebuah goa, yang mana mulut goa tersebut ditutupi oleh sebuah batu besar. Maka masing-masing dari mereka berdoa menyampaikan amalan soleh yang pernah mereka kerjakan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengeluarkan mereka dari goa yang tertutup tersebut. Yang mana alhamdulillah singkat cerita masing-masingnya menyebutkan amalan solehnya. Ada yang akan berzina akan tetapi tidak jadi karena takut kepada Allah. Maka dibuka sedikit dari mulut gua yang tertutup tadi. Ada yang benar-benar menghormati kedua orang tuanya dan amalan-amalan soleh yang lainnya yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ini tawassul yang syar'i yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada terhadap amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dilanjutkan di pertanyaannya, karena ada seorang keluarga ana memaksa anaknya untuk bertawassul kepada dirinya agar ada ikatan batin. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Ini syirikan. Jangan ditaati permintaan keluarga tersebut, karena apabila kita mentaatinya kita ridha dan rela melakukan kesyirikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tetap ditinggalkan dan nasihati keluarga tersebut dengan nasihat yang baik. Jangan dipaksa. Sampaikan dalilnya, la ikraha fid din, enggak ada unsur paksaan di dalam agama ini. Jangan dipaksa untuk melakukan kesyirikan, apalagi yang dipaksa adalah keluarga sendiri. A'udzubillahi minadz dzalali wal hawa. Apa hukum memakan daging anjing laut? Anjing laut halal. Apapun yang berasal dari laut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-bahr, al-hillu maitatuh. At-tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuh. Airnya suci, air laut itu suci, mau dipakai untuk berwudu berapa kali pun silakan. Itu bisa suci dan mensucikan. Begitu pula bangkai-bangkainya hewan laut halal. Apalagi yang hidup dari hewan laut tersebut. Walaupun dia bertaring, memiliki sikap menyerang, buas dan yang seterusnya, tapi kalau hidup di laut, maka halal hukumnya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, jika ada orang kafir ingin masuk ke dalam Islam, maka apa nasihat antum kepadanya? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Bismillah, jangan ragu untuk masuk ke dalam Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekufuran yang ada pada dirinya akan terus mendatangkan dosa, menumpukkan kemaksiatan pada dia yang akan memberikan dampak negatif, kemudaratan serta mafsadat pada dirinya sendiri. Kalau tidak di dunia, nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan memberikan azabnya kepada seorang yang kafir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan ragu untuk masuk ke dalam al-Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.